Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sa'adatal afadil ingkang sanget kula takzimi para masyayikh, para alim, para sesepuh, langkung-langkung para kiai ingkang kiai tenan. Mergo ana kiai sing ora patek tenan. Wonten sing ngarteni ki niku maknane wong tuwa. Mboten kudu tuwa umure, nanging tuwa ilmune, tuwa akhlake, tuwa amaliae. Yai tegese bisa ngayai apa-apa. Iso sembarang kalir. Makane nek cara kulonan diceluk mbah. Mergo pinter nambahi. Niku kiai. Ngeten-ngeten iki Bu mboten kiai. Nanging Pak Yai. Nek wis numpak terus ngrayahi. Maksudnya numpak sepeda motor. Masa kok numpak tok kaya terus ngrayahi setir, ngrayahi kopling. Para sesepuh, para bini sepuh. Khusus dulur kula Pak Lurah nek dilulu mblarah. Mulane aja kaken diluru. Aja kaken dilulu mblarah dadine. Tak mblarah piye wong bengkok sak pirang-pirang ngono tepe ki nganggur ngono ya ora dikeki sitok-sitok to piye. Sorry bro, sorry. Ayo sapa sak desa Kedung Dawa sing wani nuturi petinggi nek kiai. Sorry coy. Ugi sedaya perangkat ingkang biasa sinebat pamong, pabrike omong. Mereka pamong niku dadi bahan rasan-rasan. Mulai lurah, sekdes, kaur-kaur niku mesti dadi bahan rasan-rasan. Mula diarani pamong, pabrike omong. Bu api akeh, Pak Lurah ora patek ketok sampeyan. Tapi ana elek sithik langsung mencuat. Kemana ngadepi wong sing modele kaya wong Gedung Dawa. Jenengan kudu sing sabar duwe ingon-ingon model kaya ngene iki nggih. Saya kang kula hormati kepala TPQ. Wonten TPQ ini mriki wau nggih. Nggih. Saha para ustaz-ustazah, para guru ingkang insyaallah saged digugu lan saged di kok gak nyaut modelnya ya? Saged digugu lan saged di tiru, baik yang sudah PNS maupun yang masih GTT, guru torok terus. Pemane guru TPQ. Ya Allah, kula niku angen-angen. Zaman koyok ngene sik ana wong sing gelem muruk nang TPQ, ngulang nang madrasah diniyah. Nang MI bareng ya Allah bayarannya orang berjanji. Nggih. Sabun lho kok ngantek pipi. Dikosok-kosokno no awak. Waya adus si golek ira temo, mergo nyelempitno bokong. Zaman kaya ngene iki sik ana wong sing gelem mulangno TPQ no madrasah diniyah. Kuwi aneh. Guru-guru TPQ madrasah diniyah aku termasuk makhluk langka yang perlu dikerangkeng dan dilestarikan. Tapi nyuwun sewu Bapak Ibu guru, wong panjenengan niku guru sebagai panutan, sebagai uswah, ya bener kudu kenek digugu, kudu kenek ditiru. Mergo wonten peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Malah saat ini peribahasa itu sudah berubah. Guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Para bapak ingkang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, dan para ibu yang ayu-ayu, baik yang kuru maupun yang lewemu, semuanya yang mencintai diriku. Aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Kok tahu? Tahu dong. Orang aku baru datang ae wis akeh sing ngomong, "Kul waile suwet." Itu kan tandanya kamu cinta aku. Aku pun cinta kamu. Ngapunten, kalau sekali waktu nanti saya pakai bahasa agak kemenyek. Karena saya tahu orang Kedung Dawa sini kan kemenyek-kemenyek. Loh, ketika aku tampil di hadapan orang-orang kemenyek, aku pun harus kemenyek. Gak kemenyek piye wong Dung Dawa saiki omong-omong cara Jawa wis ora gelem kok bahasa Indonesia. Omong tengah sawah lho bahasa Indonesia. Ngomong karo bojone bahasa Indonesia. Ene wong lanang, apa ganti kelambi nggo lek ora nemokno. Lah kok bojone, "Mama, kelambiku yang putih mbok dekek di mana, Mama?" Terus sing wedok, "Itu Pak, saya tempelkan di jaba." Apa saya tempelkan di jaba? Terus sing lanang, "Mau tak pakai Ma, tolong telkan." "Yo tel sendiri to, papa." "Gitu ae kok minta ditelkan." Wis jan wong saiki ku kemenyek-kemenyek. Menyelono anak nang wong tuane bapak ibu ku saiki serapat usum. "Mama, ndeng dawa lho Mama." Anak teko sekolah yo golek ibuke. Ra ono takon bapake. "Pak, Mama kemana Pak?" Ngono bapaknya gua ya lek nyori. "Tuh Mama tuh lagi meme karak tuh." "Ya sana, ikut Mama aja ya. Kan Papa mau berangkat Daud." Bapak ibu niki yo, "Mama-mama aku jember nene ngono. Lha wong penggaweane gara-gara ke Mama." Pun murid-muride, putra-putrine ingkang ngaos tenggene TPQ dan Madrasah Diniyah didongake. Muga-muga kabeh dados generasi ingkang sholihin sholihat. Amino. Telat. Baleni kok moh aku nek telat. Muga-muga sedaya dados generasi ingkang sholihin sholihat. Amin. Sebanter-banter. Mana mencolot ilmu, pinaringan ilmu engkang manfaat, pinaringan iman lan takwa engkang kiat, gadai akhlakul karimah engkang hebat, manfaati tumraping keluarga agami lan masyarakat, yang akhirnya sakit nyelametke mulyake kula jenengan mulai donya ngantos akhirat. Dalam bahasa yang ringkes disebut anak yang solih kalau laki-laki, solihah kalau perempuan. Memang noten kan, dongake putra niku kan dongake muga-muga solih. Mboten kan ndongake muga-muga sugih bondo donya. Mboten. Kula dereng nate manggih keterangane. Mboten kan ndongake muga-muga pinter mawon. Mboten, tapi muga-muga saleh. Ngeten saleh. Mangke sugih donya lek mboten saleh, niku malah mloro wong tuwa. Nyengsarakno wong tuwa, nyusahno wong tuwa, sugih tok tapi mboten saleh. Mila sak mangken wonten tetembungan, wong tuwa niku luwih seneng melok anak sing melarat timbang melok anak sing sugih. Napa? Ngeten. Melok anak sugih niku apa-apa dicukupi. Cukup kebutuhane, tapi ora pati kramut, ora pati kerumah. Kongkon jukuk-jukuk dhewe, kongkon bolah-bolah dhewe, cukupe cukup. Tapi nek melu anak melarat, koyoke apa-apa kurang pas-pasan, tapi kramut sembarang diladeni. Ngoten, jenenge wong tuwa to bapak ibu. Yang sepuh niku kan penyakitnya pun reno-reno. Ya dengkek, ya belek, ya linu, ya ngelu, ya asam aurat. Hah? Ayo kaya lambene sampean kuwi. Ya nek melu anak sugih niku ya dulu-dulu konang dokter, dulu-dulu konang dokter, obatnya cukup, mangane cukup, tapi ora patek kramut, apa-apa dikokon dhewe, Bu, obatnya sing ta urung. Ora krungu tapi ya jarene dokter ora oleh telat ngombe obat. Tapi nek sadurunge ngombe mangan dhisik, lawane njur mari njuk-njuk dhewe ya kok nang pasar. Assalamualaikum. Anak sugih. Tapi ini anak melarat boten, Bu. Obatnya pun diunjuk napa dereng, Bu. Durung nah, Ibu sik aras-arasen lho, kok ngoten to, Bu? Ngendikane Pak Dokter mboten asal telat ngunjuk obat. Tunjuk riyen, Bu, tapi daharian nggih. Monggo kula dulang, didulang. Ngapunten, Bu, ngapunten. Mboten enten lawuhe namung kalih tempe. Kalih niki enten balung jenengan cokot nggih, Bu. Ramut. Ngono sampean modele ndongakno anake pengen sugih. He, rata-rata wong tuwa ngono kuwi ndongakno anak. Lele kowe nek omah muga-muga gampang golek sandang. Kuwi jenenge ndongakno anak dalam urusan departemen perbadogan. Padahal tuntunane gak ngono, wong Qur'ane mata buduna min ba'di. Sampeyan aku nek wis mati iki sing mbok sembah apa? Sing mbok sembah sapa ibadahmu piye? Lain orang kene kan mata kulu namim bakti. Aku nak wes mati, wes sembunyi sama mangan torang ini jangan nu. Lain yang gerape mati mesti wes senglor kaya wes etong. Seng tengah wih bagi ane siti. Lain seng kita lihat jauh diri wes solikin minangko seng rumah taku. Dung dawa, dung dawa. Anggite terus anak-anak wis sugih terus mulyane wong tuane. Nambah keploro sampean. Saleh, mbok sugih mbok melarat nek saleh. Beres. Kan sugih melarat niku wis jatah. Ngene apa nggih? Sugih melarat niku jatah, ana sing jatah sugih, ana sing jatah melarat. Wong iku nek jatahe sugih, nyambut gawe santai ngene ya sugih, Pak. Nggih, modele inceran nomor gawe iso pas, pas, pas, pas. Meratang cilik-cilik yang ngelumpuk iso lunga kaji. Ini mau golek mobil diduduhno oleh upah itu 15 juta saking senenge wonge. Enak, tapi nek jatah melarat, mbok saenenge penggawean dilakoni yo melarat. Yo garap sawah, yo kulaan gabah, yo meracang, yo maklaran sepeda motor, yo golekno bojo wong. Pancet melarat, wong sugih melarat niku pawakan. Padha karo ana sing pawakan lemu, ana sing pawakan kuru. Lah wong nek pancen pawakan lemu, mbok mangane ora pati akeh, ya lemu contohnya kan. Ngono. Tapi nek pancen pawakan kuru, sedina mangan ping 8 yen jegrek. Contohne aja aku lho ya. Kono. Wong kula sering matur padha karo ukurane kethu bareng kuwi. Ukurane kethu lho, Pak. Lah ana wong sing kethune ukuran nomor 10. Ana sing gedhene ukuran nomor 7. Nek ukurane nomor 10 ya pasti nggone nomor 10 kuwi. Ukuran nomor 7 ya nggone nomor 7. Ukuran kethu nomor 7 nggone nomor 10. Nek moblang-moblang kaya njebuli sempak kuwi. Mulane wong iku nek jatahe mlarat, dikeki donya akeh, gak kuat keberkan donya tambah pilek. Mangane sing mlarat trimo-trimo. Jatah kok ispodo karo ukurane BH bareng kuwi. Wong wedok ana sing ukurane nomor 36, ana sing nomor 44. Ukuran 36 ya dengan 36 pas ya, 44 ya 44. Ukuran 44 yang 36, ya mereka ketutupan kucu itu kok. Ngono. Mereka sogro ini ke sini gue. Semua nunggu sih ukuran ngapunten, ukuran nomor. Tapi semua nunggu ini, halo. Gue ini gue sering ngelatur gitu, cetakan. Bodo karo ilat, bodo karo kuping melebu kok. Ilat yang ada ilat suge, ada ilat melarat. Kuping ada kuping suge, ada kuping melarat. Ilat sugih putuk iwa apa-apa ingat sapi enak kupitik gamas kok terus nyatem banteng orang cumi-cumi lekoh kabeh. Ilat sugih ilat melarat pak pitik balik pak sapi alergi pak pedes orang ngabus banteng sirai tenteng cumi-cumi nyanyi-nyanyi senengannya udah sepindang tempe bosok menunggu apa yang guyu elek men nganggur yang sakit lepetang pulih urat doyan senengannya juga contoman keres cermin. Sengatan niku itu gali kuping ini kuping suge tinggal niki bang apa cocok berunggu cocok perak pantas emas apa inten tambah jos kuping melarat emas aboh perak bededek inten nyenye judulnya di mas slobo isodo tinggal niku lo nek anak soleh ditakdir pikir isok sabar ibadahnya tetep mergo soleh isok nerimo pandume gusti Allah ditakdir suge nek soleh bener oleh nasaraf nadonya. Islam tidak melarang kaya, malah dikongkon sugih kok. Aja sampai kalah karo liyane. Tapi nanti kekayaannya dimanfaatne kangge sae. Contone diarahkan ke hal-hal agama, ana pengajian. Ngono ku langsung metu panitia, ciri kate nggih pengajian. Nggih. anu terope nyewa piro piro piro terope piro piro benten 3 juta ra usah urunan pilih aku eneng nyo konsumsine piro konsumsine anggarane 2 juta ra usah narik ra usah narik aku nyo nah ngono kiai ne sapa sapa kiai ne sapa sapa Anwar Zahid piro piro piro kok gak enak kiai dibandroli ini ku nek saleh Allahumma sholli ala Muhammad pun niki mangke wonten kaitane. Ya aja didongakno muga-muga pinter tok. Ya kudu pinter, tapi aja pinter tok, koma aja. Titik aja. Pinter kuwi sik koma. Pinter tapi bener, pinter tapi soleh, ngono lho. Aja mung pinter tok. Mangke lek pinter tok gak bener malah kebli ner. Ampunten. Sampeyan nate pireng tiyang sing namine Gayus Tambunan? Hah? Niku tiyang goblok napa tiyang pinter? Nah Indonesia niki sampeyan mau terima pengen golek wong pinter umbruan pirang-pirang. Jere wong gonku sak bajek. Nek jere wong Kedung Dawa sak taek dayak. Mbah bahasane kuwi kok ngono elek men. Tiap tahun berbagai fakultas perguruan tinggi menelurkan sarjana-sarjana dari berbagai macam jurusan puluhan ewu. Nek dirimo pengen golek wong pinter. Wakaku nek dirimo golek wong pinter saking pintere nganti buta sirahe tembus bokonge. Wakeh. Saman golek sarjana sing ketele rewenteng renteng pirang-pirang. Ditere dawa jenenge dawa pisan. Penate kula aturke. Ditulis sak background ini ora cukup. Ngarep dhewe ku prof, mbah profesor, mbah provokator ya. DRS, DR, IR, jenenge duwa, Maruta Klapa, Nata Bata Lima, Mangkurandha Uda tanpa busana. Mbah bahasa apa kuwi? Ngguri sik ana ae apa? Apa ae ditulis ra karo-karon wake, tapi sing bener, sing salih rada ewek. Ngapunten. Ngapunten. Innama ahlaka syayyana alamukum. Sing ngerusak napa-napa niku mboten wong goblok. Wong pinter. Kula namung baleni mawon ngelingke kula panjenengan. Ya ngelingno awake dhewe barang. Sampe nangen-nangen ya. Sing ngerusak tatanane negara niku ya wong sing pinter tata negara. Sing ngerusak hukum ya wong sing pinter hukum. Sing ngerusak ekonomi ya wong sing pinter ekonomi. Sing ngerusak agama ya wong sing pinter. Iya. Sopo? Eh kok sampean? Ya? Yuk kiai sing ora geneh-geneh. Muga-muga aku ora termasuk. Lho ngapunten nggih, ora kabeh kiai niku geneh. Ya ana sing ora patek geneh ngono. Kadang-kadang ya oleh penampilane tok. Serbane tak wowo selawe meter. Ora trimo dikalungno gulu diubet-ubetno awak. Tasbih lho sak kepel-kepel. Ngerti umat tapi berbagi tanggane. Lotek, lotek, lotek. Una wiridane mantep apa? Allah, Allah, Allah, Allah. Neng cahayu liwat nunya penderangan kok. Lulu lulu sapa kuwi apa nutupi. Bader sing ngamuk. Heeh. Sorry, kula wangsuli. Para sepuh biyen iku nek nggih kriteria iku sederhana. Jerene wong tuwa-tuwa aku mek nirono tok, Pak. Iki nek mbok takoki dasare aku gak roh. Ya aku mek nirono tok. Ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Ur-uran niku lho. Kiai tutur niku kiai sing pinter tutur-tutur, ahli nasihat, ahli mulang ngaji, niku kiai tutur. Jadi ana kiai catur, kiai yang ikut percaturan politik. Lebih sering ke pendopo kabupaten daripada ke masjid. Lebih sering ke perusahaan daripada ke pengajian. Lebih dekat dengan pejabat daripada dengan umat. Lebih sering ngindak-indik ngurusi proposal timbangane mucat. Ngapunten kalau ada yang tercelekiti. Saya tidak bermaksud menyelekiti Anda. Ono kiai sembur, kiai tukang suwuk. Nyembar-nyembur wong. Jadi ono kiai tutur, ono kiai catur, ono kiai sembur. Sing elek dhewe kiai nganggur. Saking eleke wong tanggane ora doyan, bancaane ora diundang. Kiai nganggur kuwi wis elek, isih ono sing luwih elek neh. Kiai ngawur. ora iso ngaji dadi kiai. Maca ayat Quran salah, maca hadis ora tepak, wis senengane dalil. Angger petuk wong ya kula taene. Petuk wong nek ya kene sallallahu alaihi wasallam. Masa eneng tukang becak sedina urung le penumpang nglentere melungkerno dhuwure becak. Diarti ning didalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apane tukang becak mau ureng-ureng ra usah dalil. Aku sedina urung le penumpang blok. Suwe lambe nembisan. Mangkane nggih muga-muga nek dadi kiai nggih kiai sing bener. Nah saleh niku pripun? Sorry. Ibu bapak jenengan pun salah persepsi. Ngertos persepsi, Bu? Hah? Sama nek maca ayu apa nekani acara manten ngono kali? Hah? Apa nontino, Bu? Apa budal persepsi? Nambane jare sing tuwek-tuwek, Bu Emran omah, Bu Merkesi. Eh, anak soleh iku sampeyan aja ningali terus macake santri, baju takwa, sarunge klengsreh, kopiye ambles, cekelane tasbih diumetno nganti tasbih gembuk. Akan diumetno wer wer wer wer. Nek lambene umik-umik maca wiridan. Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi. Ora, ora kudu ngono. Mangke. Halo. Eh, sama nanti lo uangnya jadi lo tukar penampilan lahir, durung karuan, sing kau payah ambles ambles ini, ambles hati-hati ini tenan, kau payah jauh beru terus hati ini jadi durung karuan sing kita mata itu mau ngunu-ngunu kaya, yang ngunu-ngunu kaya, lo bro, eh aja kesusun buk nyok buk lok nong, saiki saya kau yang ngunu, dan sebenarnya sekarang kadung, weh gak roh ceritane, beranda lo kau joyo, kurang opo nakal, begitu waras masya Allah, Sayyidina Umar. Nalika dereng mlebu Islam, lemusu agama entek-entekan. Begitu oleh hidayah Gusti Allah, blum berada di garis terdepan. Ya la'i kalimatillahi hiyal ulia, mempertaruhkan harta benda, jiwa, raga, nyawa sekalipun demi Islam. Ada Sunan Kalijaga ngono, pian critane sik dadi bener kok Jawa kaya ngono. Ketemu Sunan Bonang oleh hidayah Allah, blum dadi Sunan Kalijaga. Entah ngono kaya saiki ngono kuwi nek wis oleh hidayah Allah, blum terus dadi Sunan Jaga Kali wero. Eh, halo. Gedang sing rupane kuning, iku durung karuan nek mateng kadang-kadang. Lah iya. Sing jobone alus urung karuan jerone alus. Lah, dondong. Sing bathuke menthol wireng urung karuan nek kaken sujud. Ya nek kebentuk cagak. Oh, mangke kriterianya ten wingking untuk mencapai jenjang kesolehan, mangke melalui metode hasil dari Isra Mi'raj yaitu sholat selama gabung dengan persiapan menjelang Ramadan. Apa saja yang mesti kita lakukan? Nek waktunya cukup, nek gak cukup kapan-kapan ngundang apa meneh? Ya sabar. Sopo ngomong promosi? Nah, aku kok kadek larang promosi, bren. Ya Allah, keranten kula lebih tertarik kepada pendidikan. Kali tak dulu, ini kau sendiri gedung TPG nak buat ini. Apa ngomong pun mengapa beli duit aku? Leh, iya iya, apa beli duit? Jenengan nak kepingin kagungan putra sing saya itu? Ini apa buatan? Nanti tu bu putrane jenengan sih dari sisi pakaian saja berukut tutup aurat tidak ingin ingin lagi. Kalau sing senengan ngeler aurat. Seneng sing putih? Masa sampean seneng duwe anak wedok sing senengane kluyar, kluyur. Tumpakane beda motor lanang. Nganggo rok cewekak model SMS. Silite metu saithik. Sorry. Ya aku tak lokno ngono ku ya ben do mari. Aku mesti diarani jorok ya wis ora kerang gadeg aku. Wong dung dawa dikai basa alus-alus bareng. Warani corok ya wes, tujuanku ora apa-apa. Memang sengaja saya lecehkan ben waras. Dene ana sing salah tampa, yo ben aku ora pengen dilem wong. Beles ora pengen. Wong sakmene kae lho mangkel kabeh mbek aku. Sakku ku ireng lho aku ora sedih. Memangnya gue pikirin. Yang penting saya sampaikan apa yang saya yakini benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Masa zaman seneng sih? Sing koyok ngono-ngono kae. Kan saniki zaman akhir ngendikane Kanjeng Nabi niku sok tandane kasiatun. Itu kasiatun tanggamu lho iki maksudnya. Di kasiatun bahasa Arab. Kayaknya berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Kan sekarang banyak pakaian dalam jadi pakaian luar. Pakaian sing ketat melefet. Halo? Melefet ngantek ngetok. Aku nek ketok ngono ku bubu. Yo seneng. Senep. Wah nek ketok ngono ku tak dongakno. Ketok pakaian sing model ngono ku lho. Ngetok-ngetok ngono lho tak dongakno. Yo ya muga-muga dirubung laler aku yo. Ndane apike. Apa sampean seneng sing ngono? Lak mboten to? Lah wis saiki pripun carane? Ngeten. Dikulo wontah sak sae carane. Saiki aku takon, sapa ngomong ngombemu? Nang ketem sapi to piye aku? Mesan combor ngono lho. Kowe ngomong diunjuk riyen ngono ra iso to piye? Mosok sampe kiai ora tata krama. Halo coy. Emangnya gue pikirin. Ngambek-ngambek. Pun ngeten. Ngapunten nggih. Soale niki suasanane mun dalu nek mboten didamel ngeten. Tak nom-nom ra ngarah gelem nekani ngaji. Memang kula sasaran kula ngoten-ngoten niku, ngapunten. Soale nek selama ini yang ada kan wis iso ngaji, wis dijak ngaji. Lah sing urung iso ngaji, sing dora geduga karo ngaji, sing keri kupinge krungu ngaji, nek gak dirangkul kaya tambah dadi. Makanya aku nganggai metode model ngene-ngene iki. Dene ana sing ora seneng, emangnya gue pikirin. Halo. Aku takon sampean jawab. Sing banter. Kapan jawab ora banter, aku mencolot terus mulai. Sapa ngomong ra disangoni? Leng pirang keteng nek nyangoni. Wah, mbok pikir aku ngaji terus golek duit ngene. Sorry. Aku ngaji ku yo ngaji, Bu. Paribasan ora disangoni. Ra masyaallah. Ngaji ngaji. Lu tenan. Mun cuma ngono ku yo ora umum. Sot. Halo. Halo. Sampeyan nek trimo pengen dia anak pinter. Gampang nek dirimu pengen dadi anak pinter tok. Nek saiki akeh sekolah, anakmu sekolah kok gak pinter, pondokno gak pinter. Nek dirimu pengen pinter, akeh sekolahan, akeh guru, akeh buku, akeh internet, akeh komputer, akeh Twitter, webtor, ono facebook. Nek aku tulisane kaya facebook ngono. Guyu ae. Akeh pesantren, akeh ustaz, akeh kiai, akeh kitab lek trimo pengin pinter tok. Tapi untuk mencetaknya menjadi soleh itu yang agak sulit. Sing aku takon dijawab nggih. Didik anak karo gawe anak niku enak ndi? Gawe anak. Enggak men wae. Enak ana sing iso gawe anak ngacung. Aku pesen sampean gawe no. Santai nih, gua tak kangen mulai. Oke, ngegawe no. Pengen keaman gua isong gaya anak. Piro-piro tak tukunek gua isong gawe no. Nun sewu, ini kau jadi arani joro. Ini lo, didik anak gua yang el. Gawe anak, tambah ora iso. Sing isong gawe anak, namung gusti. Nah, apa jenengan gua mek sarono. Melalui departemen perbeding keringan gue sarono gue buktinya nek menung sorai song gawe anak akeh wong sing omah-omah nikah omah-omah puluhan tahun pengen duwe anak gak duwe-duwe padahal ngono ane yo terus lha umpama iso gawe kok dadi wakeh kok didik ku angel, gawe tambah ra iso. Lah sing duwe kuwi mergo diparingi kalih Gusti Allah. Hakikate anak niku kagungane Gusti Allah. Allah dudu wae pakane, dudu wae mbokane. Wae Gusti Allah dititipno sampean. Makane sampean ku nek ngladeni anak, ngramut anak, iku sejatine sampean ngladeni Gusti Allah lewat didik anak. Understand? Kok kaya aja yes barang. Tuwa-tuwa bareng sa yes. Enggak apa-apa, Mbah, kemajuan, Mbah, enggak apa-apa. Wong kiyaine ya kemenyek, dadi sampean ya katut kemenyek. Nek kon minum piye to, Bu? Wong segelane ora dibuka kok kon ngombe iki lho. Nah iki sing kemplo aku to panitiane jajal. Oh, iki bareng ya ora dibuka. Kowe nyugoi banyu nek ora mbuka segele mbok ngombe piye carane mbok ngrokoti ngene. Yo padangan. Kok. Nek aku kopi gek meng nanggone kono mung sebar dikeki kopi ora ngerti tak ombe to. Kakehan yo lara weteng. Arepku kepengin ngombe banyu putih lha iki segelane ora dibuka. Ngapunten Bu niki suwantene niki pas wae kredit niki suwantene pas telas lho niki. Wis mau wekso niki. Ngapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki lek ngladeni anak, ngramut anak iku ngladeni Gusti Allah. Ngladeni Gusti Allah lewat didik anak, kudune nek didik anak niku sabar napa ngamukan? Sabar napa murang-muringan? Tapi enten napa mboten? Ibu-ibu sing anake tepak rodok rewel didik niku diamuk diuring-uring enten napa mboten? Kewalat. Kowe ngladeni Gusti Allah kok murang-muring kowe. Yo ngono kuwi. Ajane karo Gusti Allah didamel ngoten. Pun, saiki ada satu metode saja, mangke kaitane kalih Rajab, kalih Isra Mi'raj, kalih Ramadan. Wonten hadis yang sampun kula aturke teng kene ngaji-ngaji kula sabene, tapi saya akan berbicara dari sisi yang lain. Nun sewu. Halo. Idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yandafa bi awwalun salihan yad'ula. Saman gak ngerti gak apa-apa. Cuma yo ben aku seneng saman dawet-dawet mandok-mandok. Yen anak Adam menungso niki sampun tilar donya kapundhut, sedaya amale putus tegese gak iso ngasilno ganjaran. Kejaba telung perkara, siji sedekah jariah, loro ilmu sing manfaat, telu anak soleh sing selalu mendoakan. Saya tidak akan berbicara tentang substansi hadis ini. Substansi ngerti? Ya tunggale kuitansi bareng kene. Tapi saya sungguh sungguh terkesima. Saya sungguh terpesona dengan urutan dari hadis ini. Halo? Urutan ini gak kena diwolak-walik, Pak. Sadaqatin jariyatin, baru aw ilmin yuntafa'u bih, baru awwaladin sholihin yad'ula. Artinya apa? Untuk mencapai tahap waladin sholihin yad'ula, itu harus melalui dua tangga sebelumnya terlebih dahulu. Tanpa melalui dua tangga sebelumnya, gak mungkin bisa sampai pada waladin sholihin yad'ula. Apa dua tangga sebelumnya itu? Tangga yang pertama bernama sedekah jariah. Tangga yang kedua bernama ilmu yang manfaat. Artosipun napa? Kula njenengan yen kepingin kagungan putra ingkang solih, harus siji seneng sedekah, tegese dadi wong sing loman. Mulane nek dalil kula, kun lomanan wala takun. No, meditan apal sasa anggere dalil ngono kuwi. Kok momo ki dikai qola ta'ala. Serang arah nyantol. Tapi nek dikai kun lomanan wala takun. Sampe cah cilik-cilik lo apal. Jajal aku muni dalil sitok ono kabeh terus apal. Tol tol to. No, apal kabeh to. Makanya aku seneng nggih dalil ngono-ngono kuwi ae. Halo. Uang itu nak medit, gak kira duwe anak apik. Gak usah kakek ngomong, lihat kiri kanan sampean, sekeliling sampean, janji ana wong tua kok medit, anaknya kan apik ngoten, rada angel. Lan niku dipesen kali kiai kula ngeten. Allahu yarham. Niku pesen datang kula ngeten. So, awakmu nek mulih nek sida dadi kiai. Bapak jeneng kiai kula ngendikane ngoten. Nek sida dadi kiai, aku pesen dadi yo wong sing lumo, ramuto bocah-bocah yatim, ramuto anake wong gak duwe. Ramuten bandanono ragatono aja katik mamang Gusti Allah suki uang kok medit ngene sih jare kiai kula niki aku takut iki tapi apa nek gak ero tapi selama iku apik tetep tak gawe uang iku senajan alim nek medit gagal dadi kiai ngono sih kiai kula niku lho ngoten aku golek iki tapi ora temu Pak uang iku senajan alim nek medit gagal dari kiai. Akhirnya kula terus kepanggil. Jahilun sakhiyun ahabbu ilallah min alimin jahilin. Min alimin bakhilin. Ana wong goblok lomo luwih disenengi Allah timbang wong alim medit. Kula tiru Bu. Kula niku sakniki nggih mulai belajar ngramut lare yatim, ngramut yogane tiyang-tiyang sing kira mampu ten nggen griya mriko. Mondok, kali sekolah sanawiyah, niku mondok gratis, sekolah gratis, pakaian gratis, samangan mangane gratis, nggih belajar kula. Lah niki mun enten suwidakan duka pinten ngoten. Ya terus sak ngono kae iki bandane kok ndi? Ya ngene-ngene iki kok ya oleh to piye. Ngono. Dan subhanallah, ya ikulan aja katik mamang, aja katik mamang. Gusti Allah suge. Semakin akeh tanggungan, semakin akeh peparinge Allah. Ngono. Semakin banyak tanggungan, semakin banyak pemberian. Dan itu betul saya rasakan. Siyen nalika rambutan niku tasik dereng kata. Ngoten niku pengajian niku nek nyangoni yo biasa-biasa. Bareng saiki mundak akeh. Niku mbok wong-wonge modele nek nyangoni yo akeh-akeh termasuk oke ni bareng kok. Dadi piye yo kuasane Gusti Allah luar biasa. Nek arkanul imani sitatun, nek rukune iman niku 6 kabeh wis apal, tapi kadang-kadang iman niku kalah karo iman. Nek arkanul iman kula yakin wong gedung Jawa wis apal kabeh arkanul imani sitatun, tapi nek arkanul imani salah satu kuwi ora roh to. Al bakhilu wal meditu wal mecukilu. Tegese sing lomo. Tak angen-angen ngeten. Wonten wong alim kok gagal dadi kiai, niku kan berarti balak, ilmune ora manfaat. Ngene opo nggih? Ilmu gak manfaat niku balak. Balak niku macam-macam Bapak Ibu, ora mek kecelakaan kaya aku gekane kae. Di maksudnya diberitakan. Ora nang upar, nang opo sih? Beredar rame. Anwar Zahid kecelakaan dan meninggal dunia. Innalillahi. Gue kok guyang-guyu gue seneng nih aku mati nih tuh. Nak bisa ibisan nih gue. Beten nanti nopo-nopo. Gue langsal pitulungan nih Allah, langsal tungguin jenengan dulur-dulur gue lo. Beten nanti nopo-nopo. Malah gue rame kan nih gue. Wis beritane tekan dindi wah. Orang main nokia nih tok, orang main nonjowo tok. Saya Indonesia. Dunia. Nih gue lo, anjir nih gue lo pun detik main. Nopo hikmah. Yo nih gue saking ngakeh dosane Anwar Zahid. Saking elek Anwar Zahid. Lan karo Gusti Allah dikene model ngono kuwi diberitakan kecelakaan dan meninggal dunia. Lan akhire akeh sing ngirimi Fatihah. Akeh sing ndongakno. Kalong dosaku. Malah wis akeh sing salat gaib, Cek. Dadi tahlili bareng. Aku nganti digojloki bojoku. Pas ndelok TV bareng ngono lho, aku digojloki. Yang. Ngene iki. Kok disorai to? Bujuku lo sampai saiki nyuruh aku kuyang. Bapak-bapak enggak boleh iri ya. Ngono ku rasane piye no? Rasane opo? Donga arwah. Wong sak meger-meger kok di salati janak, salati kok ditandili ngono ku rasane piye? Nek tak jawab, semriwing. Ngono aku tuh dicowotat bebeku Bu. Ngono. Yeah, ngono model. Ngene iki tak critakno ora aku pamer. Ya artinya kehidupan berumah tangga itu harusnya kan seperti itu. Nah. Iki mang bahas apa kok iso tekan kene? Hah? Iya ya medit. Niku kan balak, rumah tangga gak barokah ya balak, anak nakal ya balak. Maka belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Bapak, ibu, dua anak nakal, sedekahno. Insyaallah waras nakal anakmu. Halo. Rezeki gak barokah panen gak dadi, sedekahno. Insyaallah gak dadi. Ibu, ibu. Ibu. Saman di bujuk kono wacal rontok dablek. Sedekahno bujuk. Insyaallah waras dablek e. Sedekahno. Bapak, saman di bujuk kok cerewete wani karo wong lanang. Sedekahno. Eh salah. Sedekahno kok sedekahno. Sedekahno delek ndek masjid, kene guru TPQ. Niatono tolak balak untuk bujuk cerewet. Waras-waras. Jajal jadi. Praktekno tenan kok jajal. Panemen. Bu. Pak. Ini gila, aku ngaji seneng karo wong wedok ya perkara ngono kuwi. Wong wedok nek diceloki sama urip penak, Bu, dalem bareng Pak. Ngono kuwi. Demeng wis ombe. Saiki, ngono kuwi. Ora ngajeni wong. Mbok tekakno ora mbok ajeni. Wong biyen niku lho, panen saiki gabahe 2 taun isih. Leres? Nggih. Wong saiki panen koyo dadi rangku muleh. Mergo ditebaso. Lha ngono kurang setengah tahun iki wis nempur kok. Nggih napa nggih? Nggih. Kaya cocok kiai kok ora cocok piye kowe iki. Koyoke wong biyen iki koyo ora padha tapi barokah nang modele. Apa? Heh rahasiane ternyata wong biyen ku seneng selamatan, seneng sedekahan. Wong biyen seneng sedekahan, anggere ape panen iki sedekahan. Makane panenane dadi awet gabe. Jengkar ono modele. Saiki koyoke ape dadi api, tapi ora sedekahan. Wong ora sida panen, sing panen ya wereng, tikus, sundep ngono. Engko iki jenenge bar kenek to? Sedekahan kurang. Nek aku takon, note iki kene iki nek mbayar sehari-hari sak wulan piro? Piro? 3000. Lah yang kowe nguyono terminal 1000. Crut 1000. Berarti anak Amir gane mek 3000 kuwi. Mulane parinem yo ora dadi ngono kuwi. Sori, enggak usah merasa tercelekiti. Wong biyen ngono. Heh, biyen ana wong tuku sapi. Tekan omah, goyang banyu, jerone ana apane? Nggih. Terus dikeroyokan cah cilik-cilik, ngoten to, Guys? Nggih. Kuwi aja kesusu mbarani kelenek, apa maneh mbok arani jeng sirik, jeng apa? Engko sik to, tuntunane. Apa nglatih sedekah. Wong iki nek diomongi, eh kowe nek tuku sapi, ya sing pira ku jenenge fakir miskin yatim piatu kei duwike, abot tapi ngetokno lan-lanan. Tapi nek dikandani, kowe nek tuku sapi, ben ora penyakitan sapi nem, ben dadi ben lemu, guyangan banyu jerone iseni duwe, ngono ku ra diraeman. Soale wong biyen wis ngerti nek wateke wong karang duwe ngono kuwi modele. Eh kok karang duwe, sori, gedung duwe. Ya wong kantor bareng, wong kantor bareng. Ngono lho. Mulane sapi biyen ku yo piye ya wong ngemu sapi biyen modele nek wedok yo manakan ngono, jengkar ngono. Nek lanang ku yo bateni ngono. Sampai diarani raja kaya rajane kekayaan. Urung iso ngekarno dhuwit nek gak duwe sapi nek cara biyen nak ngoten nggih. Lah saiki wong tuku sapi belas ora ono kaya. Ya mencret-mencret ngono kuwi sapine. Kadang mundak lemu tapi regane paham mboten kula ngomong ngoten iki. Eh sama nangen-nangen. Gua iya. Wong biyen tuku sepeda ontel iki lho, diguyang banyu dikei dhuwit ngoroyokan cah cilik-cilik. Nah, sepeda yang baru kaya dikin boleh berkat nolehan modele. Saiki tuku beda motor meneng-menengan ra ngetokno sedekah. Esuk tuku sore ilang bedae. Wong biyen subhanallah saking senenge selamatan sedekahan yo. Ya Allah, berkat siji lindoke 10. Wong Kedung Dawa saiki saking pintere, ndok siji cukup kanggo berkat sepuluh. Ndok siji ditutuk tok ngono nanggone mangkok kaya banyu diulet karo terigu 3 kilo. Ngono kuwi to didadar, nek ndadar ku salah dadar wis tipis nu isek dirisi nang irisane mulane anakmu meko-meko terakhir Allahumma sholli ala Muhammad. Orang arah kurang dunia tiga iso takoh. Mana kosa malin min iso takotin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Gak kira kurang dunia sing iso takono. Tambah hake, tambah hake, tambah hake, tambah hake. Ngono. Orang kira kurang. Tambah kata soalnya rumus kehidupan beragama itu tidak sama dengan rumus matematika. Kalau rumusnya matematika, 1 tambah 1 pasti sama dengan 2. Tapi kalau agama 1 tambah 1 kadang-kadang 27. Niki Pak Anwari sampel mulai kayak apa nih? Oh, mbok sampel-sampel lho piye to? Sing siji imame, sing siji makmume. Nah, salat jamaah tikel pinten? Lah iya, berarti 1 tambah 1 sama dengan 27. Aku tok kowe sing sampel. Bahkan kadang-kadang 1 tambah 1 sama dengan 700.000. Sing siji sing sedekah, siji sing nampani sedekah e, ditikelno pira? 700.000. Es, urus ngomong-ngomong soal sedekah, kita dikai ilmu karo bang. Bang yo kena tiba ilmune. Aku takon, sampean ngertos duwe kertas 1000 rupiah? Ngertos nggih? Terus duwe 100.000 nggih ngertos? Eh, berarti sik waras. Eh, sampean delok, sampean perhatikan. Duit sewu, ini kan gambare pahlawan nasional. Sapa jenenge? Patimura, gagah perkasa, kumisnya tebal, sambil bawa golok. 100.000, yo ono gambare pahlawan nasional. Sapa gambare? Soekarno Hatta, jas-jasan, kopiahan. Leres. Le Patimura sing gagah nggo golok iki pantese perangi no istana to no alas? No alas. Le sing jas-jasan karo kopiahan iki pantese no alas napa no istana? Istana. Lagi aku takon. Bawa golok ambek jas-jasan kopian, wis sing pantes mlebu masjid sing ndi? Hah? Kopian nang masjid apa nggowo golok iki? Apa tukaran to kira jene? Jadi aku takon bapak-bapak sama nek Jumatan lungguh ana kotak amal liwat, niku mbok isine golok to mbok isine kopiah? Mulane ra gablek gedung TPQ yo ngono. Mulai esuk Jumat nek budal nang masjid ora usah sangu golok. Kopiahan wae ya. Le, sampean nek kulino ngiseni jas karo kopiah, semen sampean mlebu ning swarga gawe ya sampean jas-jasan kopiahan. Nek kulino ngiseni golok kok sampean mlebu swarga ape nggowo golok. Tuh, bukankah untuk berikutnya nanti iku dadi ilmin yuntafa'u bih. Nek wis ngono baru mencapai tingkat waladin sholihin yad'ulah. Lah soleh niku pripun? Soleh niku hablum minallahnya baik, hablum minannya baik. Ke atas api, ke samping juga api. Urusan karo Allah beres. Rejek. Tak jarak kok. Urusan karo padha menungsane yo beres. Makanya kan Kanjeng Nabi ate untuk mendapatkan perintah salat itu ditarik ke atas. Munggah di langit. Ini betapa kula jenengan yo kudu narik munggah. As-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Ada keseimbangan, ada balance. Ora ngerti ya wis. Balance ya kecamatane kene iki balance. Heeh. Wong kok. Pun. Lah, Isra Mi'raj itu untuk mengambil resep yang sifatnya teoritis. Dan resep itu adalah salat fardu 5 waktu. Kan salat itu miniatur manajemen kepribadian. Ora ngerti nek bahasane kemuluk-muluken ngene iki. Emboh. Memanage kepribadian, ora aneh. Mulane wong ku nek salate bener, tanha anil fahsya iwal mungkar. Pokoke sing fahsya sing mungkar niku ilang kabeh dengan metode salat yang bener. Wong salat niku dikengken khusyuk dalam 3 hal. Pertama, khusyuknya hati. Kedua, khusyuknya otak. Ketiga, khusyuknya otot. Hati khusyuk, otak khusyuk, otot pun khusyuk. Khusyuk hati niku pripun? Ayat Al-Qur'an winginane pun aku ora tau ngajeni. Nih. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Wong salat niku kudu sabar, telaten, istiqomah, madhep mantep bakal sowan ngersanipun Gusti. Gusti Allah. Mulane wong salat nek posisine ngadeg kok wajah kok nyawang tempat sujud, nyawang mengarep hukume makruh. Apa kuwatir kekhusukane ilang mergo ketok sing nang ngarepe wong saiki nek pakaian kadang-kadang salat iku rapate genah pakaian renor-renor macam-macam. Wis enak-enake maca ihdinash shiratal mustaqim nang ketok ngarepe. Ah, piye berdilane. Yo jondang engko nek ana telek apa? Cecek nelek. Halo. Madep ke tempat sujud itu di bawah, bawah iku lemah. Ben sadar nek menungso ku asale sangka bakale sangka bibite sangka. Mulo gak mlaku riwari wing ngalor ngidul ngetan kulon morak-marik mosak masih moncat majet mobat mabit yo nang dhuwure. Sing disandang sing dipangan sing diombe hasile sangka. So lek wis mati yo dikubur nang jero. So ben wis wayahe ditangeno maneh yo sangka. Saking menika para lemah-lemah sedaya ingkang kula hormati. Lha nek rumangsa awak dhewe lemah apa sing ape disombongno wong lemah kok ape sombong. Wong lemah nggone nang isor diteki itu kok. Dikongkon sendakep ben eling nek bakal dadi mayit suk yo disendakepno. Apa maneh ibu-ibu nek wis ngadeg sendakep nganggo pakaian rukuh putih-putih persis mayit berdiri. Arek pocongane sing urung. Niku salah satu metode melatih kekhusyukan hati. Khusyuke otak, khusyuke pikiran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabush-shalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kowe ora oleh nglakoni salat ing dalam keadaan mendem, keadaan mabuk, sing kok ngerti apa sing diwaca. Angen-angen ngerti apa sing diwaca apa kuwi diangen-angen. Makanya metode ngelatih khusyuke otak, ngelatih khusyuke pikiran niku, aku salat iki madhep sapa, aku salat iki maca apa, sing tak waca iki artine apa. Ayo baleni, aku salat iki madhep sapa kok apa? Tell me. Aku salat iki madhep sapa, aku salat iki maca apa, sing tak waca iki artine apa. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iku artine apa? Subhanu rabbiyal azim wa bihamdi ma'na nabiyye rabbi ufirli ma'na nabiyye. Engko insyaallah salate apik ora kaya wong kene. Mergo ora roh artine akhire salate diamu Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Wa wa ndul-ndul jeneng jerit gobek-gobek gawe-gawe terus mencolot. Khusyuke otot, khusyuke badan, khusyuke awak. Ngadep berdiri tegak tumak ninah, rukuk tegak, sujud 90 derajat, andekan ditumpangi papan gegere ora sampai lugur tumak ninah, sujud pun tumak ninah. Kalau bisa sampai pada tingkat simahum fi wujuhihim min asari sujud anteng. Saiki nek ati iso khusyuk dadi ahli zikir, utek iso khusyuk dadi ahli mikir, raga iso khusyuk dadi ahli ikhtiar, ahli ndonga. Top. Nek wis ngoten niku wau teori. Islam mengajarkan kita bukan sekedar teori. Teori butuh praktek. Mulane bocah kuliah lek sebarah garap skripsi terus ana KKN ngono kae. Cara biyen kan butuh praktek. Bukan hanya teori saja, harus praktek. Prakteknya kapan? Benjang, satu bulan Ramadan. Kita tidak hanya diajarkan tentang visi-misi saja, bukan hanya teori, visi-misi, tapi kita dituntut untuk praktek selama bulan Ramadan. Apa yang dipraktekno? Implementasi dari hasil Isra Mi'raj itu, monggo kita praktekkan sembinjing bulan Ramadan. Ibu bapak, ayo persiapan ngadepi bulan Ramadan. Kenapa? Kita mau masuk bulan Ramadan, maka persiapannya harus matang. Siapa yang masuk tanpa persiapan, dia akan keluar tanpa kesan. Teman kok melongoing rumah nonton. Masuk apa wae nek tanpa persiapan, keluarnya tanpa kesan. Kok mesam-mesam? Nah, persiapan apa yang perlu kita persiapkan selama Ramadan? Ada 5. 1. Ruhiyah. 2. Jasadiyah. 3. Ilmiyah. 4. Hauliyah. 5. Maliyah. Apa omong? Uyah. Orang nyaut belas. 1. Ruhiyah. Persiapan mental. Persiapan nanti. Kita persiapkan hati kita. Kita bersihkan mental kita. Tazkiyatun nafas. Sehingga Ramadan betul-betul bisa kita lalui dengan benar. Halo. Siap kita melakukan tarawih, siam, tadarus dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, jasadiyahnya awak yo kudu dipersiapno. Sing mlebu Ramadan ora mek ruhnya saja, jasadnya juga masuk Ramadan. Kondisi kudu fit, kudu sehat. Sing kudu ibadah iso semangat. Ora kok ngelentere poso sing diarep-arep kok mek bu. Abang poso sing dipikirno kok mek. Jenengan nek poso ngono ku awan ngono ku mikir engko bengi darusan sak menit jos apa engko sore nggih kolek to gawe es sing di sing mbok pikir. Kolek. Ngono ku apa nggarai. Macane Quran di ilmu ni, setua yo kita di ilmu ni. Yang keempat, hauliyah, lingkungan kita harus persiapkan. Ayo bareng-bareng dicak sayuk, guyub, rukun, mangayu bagyo dengan kedatangan bulan Ramadan. Sebagaimana le ape kemerdekaan 17 Agustusan ngono kae. Semangat guyub nyambut kemerdekaan. Ayo Ramadan suki, mboten disambut, disambut, disambut biar Islam semakin syiar. Amin Allahumma. Yang kelima, maliyah, yo butuh bondo, koyo kemang, urusan kolek, urusan lawa dan sebagainya. Bahkan ibu-ibu non sewu, penjenengan biasanya anggaran belanja bulan Ramadan karo liyane Ramadan kata pundi? Oh iya ta. Juga butuh niku. Lima-limanya kita persiapkan insya Allah nanti kita Ramadan sakit mengisi dengan sebaik-baiknya. Ngaten muga-muga wonten manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah innasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fil liwali walidayhi wal mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaarak wa ta'ala 'ala ashabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمه منك ومغفره ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الاحسان يا محول الاحوال حول احوالنا الى احسن الاحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مفتاح المفضل اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.